DJ Ferdi Ginting. Clap your hands for DJ Ferdi Ginting. Remix. Sumpah aku kimia, ingin miliki dia karena ku fisika. Lalu isinya kamu, kau buatku biologi. Kino gak bolos lagi. Clap your hands for DJ Ferdi Ginting. Remix. Clap your hands for DJ Ferdi Ginting. Next. Ferdi Ginting. Wow.